الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Dan kita masuki bab yang kedua dari kitab Siyam. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-babu thani, bab yang kedua, في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم، tentang uzur-uzur atau halangan-halangan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, dan juga menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa seseorang. وفيه مسألتان، dan dalam hal ini ada dua permasalahan. المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، uzur-uzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية، diperbolehkan untuk berbuka dan tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan karena beberapa uzur berikut ini. Al-awwal, yang pertama, al-maradu wal-kibar. Yang pertama, sakit. Demikian pula al-kibar, usia senja, usia tua yang menyebabkan seseorang lemah untuk berpuasa. Fayajuzu lil maridh alladhi yurja bur'uhu al-fitr, maka diperbolehkan bagi orang yang sakit, sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Maka dari perkataan al-muallif sini menunjukkan bahwa orang yang dalam keadaan sakit ada dua keadaan. Yang pertama, sakit yang sifatnya 'arid, sakit yang muncul yang kemudian diharapkan penyakit tersebut akan hilang kembali. Ini yang disebutkan oleh beliau sakit yang diharapkan kesembuhannya. Yang kedua jenis penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang ini juga memiliki hukum tersendiri. Kata beliau, diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan sakit yang diharapkan kesembuhannya untuk tidak berpuasa. Fa idza bari'a wajaba 'alaihi qada'ul ayyam allati afṭaraha. Maka apabila dia sembuh dari penyakitnya, maka wajib baginya untuk mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah jalla wa 'ala, أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Yang menjadi syahid, فعدة من أيام أخر. Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. wa qawlihi ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Yang menjadi syahid wa man kana minkum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ini juga menunjukkan bahwa seorang yang dalam keadaan sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun wajib baginya untuk mengganti puasanya di hari-hari di luar Ramadan kapan dia mampu untuk melakukannya. Wal marad alladhi yurakhas ma'ahu fil fitri huwa al marad alladhi yashuq 'ala al marid as-siyamu bisababihi. Dan sakit yang diberi keringanan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyulitkan bagi seorang yang menderita penyakit tersebut untuk berpuasa dengan sebabnya. Jadi penyakit yang apabila dia berpuasa semakin memudaratkan dirinya atau memperlambat kesembuhannya. Maka penyakit inilah yang seorang yang dalam keadaan berpuasa tidak dianjurkan atau diperbolehkan baginya membatalkan puasanya pada saat dia mengalami sakit tersebut, apabila puasa tersebut memudaratkan dirinya, yang mengharuskan dia berobat, misalnya dia harus minum obatnya di siang hari, yang apabila dia tidak meminum obat tersebut maka dapat memperparah penyakit tersebut. Namun apabila dia berpuasa maka hukum puasanya sah. Seorang yang sakit jika dia berpuasa maka hukum puasanya sah. Namun para ulama menyebutkan bahwa apabila puasanya tersebut menyebabkan semakin memudaratkan dirinya, memperparah sakitnya, maka tidak dianjurkan dan dibenci baginya untuk berpuasa. Bahkan disebutkan oleh Al-Mardawi dalam kitabnya Al-Insaf, beliau menukilkan ijma' ulama tentang dimakruhkannya puasa seseorang yang dalam keadaan sakit apabila dia memaksakan dirinya untuk berpuasa, termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal memberi kemudahan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa penyakit apa saja apabila seorang itu disebut maryud, disebut bahwa dia dalam keadaan sakit meskipun tidak memperparah penyakitnya ketika dia berpuasa, meskipun tidak memperlambat, kalau dia disebut sakit maryud maka dia boleh membatalkan puasanya. Ini pendapat sebagian, diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan juga dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Bukhari bahwa itu adalah madhabnya. Dan madhab ini dikuatkan oleh Al-Zahiriyah. Namun yang zahir wallahu ta'ala alam, yang lebih bersikap hati-hati adalah pendapat jumhur bahwa penyakit tersebut yang kaitannya dengan puasa, apabila dia berpuasa memperparah atau semakin memperlambat kesembuhan, maka sebaiknya dia tidak berpuasa dan mengqadha di hari-hari yang lainnya. Ammal marid alladzi la yurja buruhu. Adapun orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak diharapkan kesembuhannya, misalnya dia telah difonis oleh dokter bahwa si fulan tidak mungkin sembuh. Ya, sementara apabila dia berpuasa maka memudaratkan dirinya. Awil ajizu anis siyami ajzan mustamirran, atau lemah dari berpuasa, lemah ini yang sifatnya terus menerus. Jadi tidak diharapkan kesembuhannya dan tidak diharapkan kekuatannya kembali. Kal kabir, seperti orang sudah usia senja yang sudah sangat tua dan dia lemah, tidak lagi mampu untuk berpuasa. Fa innahu yuftir wa la yajib alaihi alqada. Maka orang seperti ini keadaannya, maka dia tidak berpuasa dan tidak ada kewajiban qada baginya, karena tidak mungkin. Bagaimana dia akan mengqada sementara dia lemah, dia tidak mampu untuk berpuasa. Wa inna ma talzamuhu fidyah. Namun yang wajib baginya adalah membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Bi an yut'ima an kulli yawmin miskinan, yaitu dia memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap harinya, setiap hari di mana dia meninggalkan puasa tersebut. Karena Allah azza wa jalla ja'ala al-it'am mu'adilan lis-siyam hina kana at-takhyir bainahuma fi awal ma furida as-siyam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-it'am, memberi makan kepada orang miskin, itu sama dengan berpuasa. Pada saat ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi pilihan pada awal-awal diwajibkannya berpuasa. Jadi pada awal diwajibkannya berpuasa, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi keringanan kepada seorang yang hendak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, namun dia harus memberi makan kepada orang miskin, satu orang miskin untuk satu puasa yang dia tinggalkan. Fa'ala alladhina yuthiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang mampu berpuasa namun dia tidak berpuasa, maka dia harus membayar fidyah. Meskipun dia mampu ketika itu, namun dia tidak ingin berpuasa, maka dia harus membayar fidyah, memberi makan pada seorang miskin. Sampai kemudian hukum ini kemudian dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kewajiban berpuasa apabila telah melihat bulan. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan memberi makan pada satu orang miskin itu sama dengan seorang berpuasa, yakni bisa menggantikan kedudukan puasa. Fata'ayyana ayyakuna badalan anhu indal udhri, sehingga memberi makan pada orang miskin itu pun itulah yang menjadi tetap sebagai pengganti, yang ditetapkan sebagai pengganti puasa ketika seorang memiliki udhur, berhalangan baginya untuk berpuasa, tidak lagi mampu puasa. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa amma syaikhul kabir idza lam yutiq as-siyama. Adapun orang yang sudah tua renta, apabila dia tidak mampu lagi berpuasa. Faqad at'ama Anasun ba'dama kabira 'aman aw 'amain an kulli yawmin miskinan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu memberi makan selama pada saat beliau telah usia sangat lanjut, setahun atau dua tahun yakni sebelum beliau meninggal, untuk setiap hari kepada satu orang miskin. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi Syekh al-Kabir wal mar'ah al-kabirah la yastati'ani an yasuma. Dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang orang tua dan wanita yang sudah usia lanjut, keduanya tidak mampu lagi untuk berpuasa. Fal yut'ima makana kulli yawmin miskinan, hendaknya dia memberi makan sebagai pengganti puasa setiap hari tersebut kepada orang miskin. Satu puasa maka membayar fidyah untuk satu orang miskin. Ini keadaan seorang yang dalam keadaan sakit yang tidak mungkin baginya untuk sembuh. Demikian pula halnya seorang yang sudah tua renta yang tidak memungkinkan baginya kekuatannya kembali. Maka dalam hal ini dia membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.